نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qotiddin azzaqullah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah dan masih dalam hadis yang ke-42, hadis terakhir daripada kitab ini. Kita kembali bacakan hadisnya untuk mengembalikan ingatan kita terhadap sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Hadis qudsi, yakni riwayat Allah Ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Rabbul Alamin. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Ya Bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka 'ala ma kana min wa la ubali." Wahai Ibu Adam, sungguhnya dirimu, selama engkau senantiasa berdoa kepada-Ku dan berharap terhadap-Ku, akan Aku ampuni bagimu apa yang ada pada dirimu, apa saja yang bersumber darimu, dari berbagai macam dosa-dosa, dan Aku tidak peduli. Ya Bani Adam, lau balaghtumu ka'anana sama thumma astaghfartani ghafartula. Wahai Ibnu Adam, seandainya saja dosa-dosamu tersebut mencapai puncak ketinggian di langit sana, kemudian engkau mohon ampun kepada-Ku, niscaya Aku ampuni bagimu. Ya Bani Adam, wahai putra Adam, innaka law ataitani bi qirabil ardi khataya, sungguhnya dirimu, jika engkau datangi Aku dengan membawa sepenuh bumi dosa-dosamu, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau berjumpa dengan-Ku dalam keadaan tidak mensekutukan-Ku dengan sesuatu apapun, la'ataituka bi-qirabiha maghfiratan, niscaya Aku akan datangi engkau dengan sepenuh itu pula ampunan-Ku. Di dalam hadis ini terdapat banyak sekali faedah, di antaranya apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. 4 faedah telah kita baca dan kita jelaskan maknanya, kandungannya. Maka berikutnya adalah faedah yang 5. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itsbatu sifatin nabi allati samiha al-ulama as-sifat as-salbiyah, menetapkan untuk Allah adanya sifat-sifat peniadaan, yakni sifat-sifat yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut oleh para ulama dengan as-sifat as-salbiyah, sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tersucikan darinya atau ternafikan dari Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat tersebut. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah, wala ubali, dan Aku tidak peduli. Maka ini termasuk daripada sifat manfiyah anillah. Sifat-sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min qismil aqaid, dan ini juga masuk dalam perkara akidah. Wa hadza katsir fil Qur'an. Sifat-sifat seperti ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Yani sifat-sifat salbiyah. Sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tersucikan darinya. Mithlu qawlihi, semisal firman-Nya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat ini, sifat salbiyah, yakni sifat yang dinafikan, ditiadakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidaklah terkena sinah. Sinah itu artinya adalah rasa kantuk. Wala naum, apalagi tidur. Sinah saja tidak. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala tersentuh rasa kantuk. Tidak pula tertidur. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Bisa dibayangkan akan jadi apa alam semesta seandainya Allah Azza wa Jalla yang senantiasa mengatur alam semesta tersebut kemudian tertidur. Maka akan hancur. Maka sifat ini ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sifat wala ubali, yakni adamul mubalah. Tetapi sifat adamul mubalah di sini tidak memperdulikan. Ini sifat yang tentunya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak-Nya. Demikian pula dalam perkara ini, kalau kantuk itu pada diri makhluk merupakan kesempurnaan. Tetapi pada diri Allah Subhanahu wa taala itu merupakan naqas dan kekurangan, sehingga dinafikan, ditiadakan. Kalau manusia tidak memiliki rasa kantuk, maka dia terserang satu penyakit yang namanya insomnia. Penyakit ini. Sehingga dengan tidak mengantuk itu justru melemahkan badan manusia. Ini kalau pada manusia. Mata senantiasa dalam keadaan terjaga, tetapi badan tidak kuat karena dia harus istirahat. Membawa kepada munculnya berbagai macam penyakit. Dan tersiksa seorang yang terkena penyakit ini, insomnia. Berbeda hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa disamakan keberadaan Allah Rabbul Alamin dengan keberadaan manusia. Wa qawluhu wa la yadhlimu rabbuka ahada. Demikian pula Allah menafikan dirinya dari sifat zulm. Ini juga sifat salbiyah, sifat yang dinafikan, ditiadakan dari Allah Azza wa Jalla. La yadhlimu rabbuka ahada. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendzalimi seorang pun. Wa qawluhu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah engkau kepada yang maha hidup yang tidak pernah mati. Wa hiya katsir, dan ayat-ayat yang semisal ini banyak. Semisal firman Allah taala la tudrikuhul absar. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dicapai dengan penglihatan. Ini juga sifat salbiyah. Lam tudrik ubul absar. Lam yalid wa lam yulad. Tidak memiliki putra dan tidak diperanakan. Tidak dilahirkan. Lam yulad itu tidak dilahirkan. Tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah sifat salbiyah. Walam yakul lahu shahibah, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki istri dalam Al-Qur'an disebutkan. Ini semua sekali lagi adalah sifat-sifat salbiyah yang banyak sekali dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat salbiyah. Walakin i'lam annal murad bis sifat al-manfiyah isbat kamaliddin. Akan tetapi ketahuilah bahwasannya maksud daripada sifat-sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala itu disertai menetapkan kesempurnaan lawan daripada sifat tersebut. Ini juga merupakan faedah. Kalau hanya sekedar ditiadakan, itu tidak menunjukkan kemuliaan atau kesempurnaan. Tetapi di saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penafian, peniadaan sifat-sifat suatu sifat, itu menunjukkan akan penetapan terhadap lawannya. Semisal la ta'khudhuhu sinatun wala naum, ya. Allah menyatakan Allah Subhanahu wa taala tidak tersentuh rasa kantuk dan tidak pula tidur. Ini menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat kamalul hayah, ya, kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala, maha sempurna hidupnya, kehidupan Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala manasana min luhu, kami tidak pernah tersentuh keletihan, ya, tidak pernah tersentuh keletihan. Itu maknanya adalah isbat kamalil quwwah, kamalil qudrah, menetapkan akan apa? Kesempurnaan kuasa Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak pernah tersentuh keletihan. Allah Subhanahu wa taala khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam wa ma masana min lughu, menciptakan langit dan bumi dalam hanya 6 masa. 6 hari. Fi sittati ayyam, 6 hari. Dan kami tidak merasakan sedikit pun keletihan. Ini menunjukkan akan sifat sempurnanya, maha kuasa dan maha kuatnya Allah azza wa jalla. Baik, demikian pula di saat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah tidak menzalimi satupun dari makhluk ini. Itu menunjukkan akan isbat kamalul adl, menetapkan akan kesempurnaan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. La tudrikuhu al-absar, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau oleh penglihatan. Ya. Tidak bisa dijangkau oleh penglihatan bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat. Tetapi karena maha besarnya Allah, ya, penafian itu kalau hanya penafian semata tidak memberikan makna pujian. Tapi di saat penafian ataupun peniadaan sifat disertai dengan isbat, penetapan akan lawannya, ini baru sisi pujiannya. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu maha besar. Sampai-sampai penglihatan manusia tidak akan sanggup untuk mencapainya. Sebagaimana makhluk Allah Subhanahu wa taala saja seperti misalnya laut ataupun langit, makhluk-makhluk yang besar, itu kita tidak sanggup untuk melihat dengan penglihatan kita mencapai keseluruhan daripada langit. Kalau kita lihat ke sana maka belakang kita sudah tidak terlihat. Ya. Karena saking besarnya. Kita berada di misalnya di padang pasir yang luas. Kita melihat ke depan, yang belakang kita sudah tidak terlihat. Seluas apa padang pasir tersebut? Seluas apa lautan tersebut? Kita enggak bisa dengan keterbatasan mata kita. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Maka la tudrikul absar, tidak bisa terjangkau oleh penglihatan. Ini menunjukkan akan ihbatul azamah, menetapkan akan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Tayyib walakin ya'lam anna murad bi sifat al-manfiyah isbat kamaliddin. Bahwasanya sifat-sifat yang dinafikan itu memberikan makna menetapkan sifat lawannya. Fa yakunu nafyul mubalah huna yuradu bihi kamalus sultan wal fadl wal ihsan. Maka dinafikannya mubalah. Mubalah itu dalam artian Allah Subhanahu wa taala tidak mempedulikan. Dinafikan di situ Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak peduli. Itu menunjukkan akan kesempurnaan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Seseorang yang datang dengan membawa dosa sepenuh gunung, bahkan sepenuh bumi, Ya, datang kepada Allah dengan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka Allah Subhanahu wa taala dengan maha kuasanya dan dengan maha besar karunia-Nya dan maha besar kebaikannya, Allah Subhanahu wa taala memaafkan itu semua. Allah tidak mempedulikannya. Berarti ini menunjukkan akan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bertindak apa yang Allah Subhanahu wa taala maui, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman pada dirinya. Kalau berbuat zalim, Allah Subhanahu wa taala tidak. Tetapi kalau berbuat fadl, berbuat ihsan, berbuat memberikan karunia dan pemaafan, maka iya. Orang yang tidak pantas mendapatkan iqab tidak akan diiqab. Orang yang tidak pantas mendapatkan adab tidak akan diadab. Tetapi orang yang sepantasnya mendapatkan iqab dan orang yang sepantasnya mendapatkan adab, bisa jadi Allah tidak mengadab. Bisa dibagi. Ya, karena kesempurnaan daripada karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat-Nya. Wa annahu la ahad ya'tarifu 'ala Allah aw yujadiluhu fi ma'araf. Dan bahwasanya tidak ada seorang pun yang berhak protes kepada Allah Subhanahu wa taala atau berhak untuk membantah Allah Subhanahu wa taala pada apa yang Allah mau. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah dan karunia-Nya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Dan ini fadilah yang kelima atau faedah yang kelima. Faedah yang keenam, annallaha ta'ala yaghfiru dzunub jami'an. Bahwasanya Allah taala itu mengampuni dosa seluruhnya. Mahma 'azumat, sebesar apapun dosa tersebut. Liqaulihi, berdasarkan firman-Nya di sini dalam hadis qudsi, laubalaghatunu buka ananas sama, seandainya saja dosamu itu sampai nyundul langit. Summa istaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ghafar tulak, aku akan ampuni dosamu. Walaupun dosa tersebut sampai nyundul langit. Itu kalau seseorang tidak mensekutukan Allah dan dia masih berharap kepada Allah ampunannya, dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan mengampuninya. Wa anal insan matastaghfarallahu azza wa jalla min ayyi dhanbin kana 'idhaman wa qadran fa inna Allah ta'ala yaghfiru. Sebabnya seseorang selama dia masih memohon ampun kepada Allah azza wa jalla dari dosa-dosa, apapun dosa tersebut, sebesar apapun dosanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Wa hadza ka qawlihi ta'ala, dan ini semisal firman Allah ta'ala, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Dan barang siapa yang beramal kejelekan atau mendzalimi dirinya, kemudian dia memohon ampun kepadanya, kepada Allah, niscaya dia akan dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Sebesar apapun ya'mal su'an, berbuat jelek sejelek apapun, yadlim nafsah, atau mendzalimi dirinya, kemudian dia datang kepada Allah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa tersebut, bisa dia akan dapat ya Allah azza wa jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau urusan dosa tersebut antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala selesai dengan taubat. Tetapi kalau urusannya dengan manusia, ini yang lebih berat. Karena dia harus mengembalikan hak-hak dari orang yang telah dia zalimi tersebut. Qul 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam berbuat dosa. Jadi melampaui batas dalam berbuat kemaksiatan-kemaksiatan. La taqnatum min rahmatillah, jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah azza wa jalla. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kenapa? Karena Allah akan mengampuni dosa seluruhnya. Allah akan ampuni dosa seluruhnya. Apakah termasuk dosa syirik? Iya, termasuk dosa syirik. Kalau seorang bertobat kepada Allah azza wa jalla, maka Allah akan ampuni. Walaupun dia melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan-kesyirikan. Tentunya setelah itu ya jangan lagi berbuat syirik. Karena syirik ini adalah perkara yang paling berat di saat seseorang mati di atas kesyirikan. Na'udzubillah. Tapi berkata saya berikutnya, walakin hal al istighfar mujarrad qaulul insan Allahumma ighfirli au astaghfirullah, akan tetapi apakah istighfar itu hanya semata ucapan seseorang, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, apakah hanya semata itu astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma ighfirli? Jawablah, jawabannya tidak. La budda min fi'li asbabil maghfirah. Tidak bisa tidak, tetap harus disertai dengan melakukan sebab-sebab datangnya ampunan. Wa kana du'a'uhu kal istihza. Kalau tidak demikian, maka seolah-olah doanya dia ini seperti istihza. Doanya dia ini seperti istihza. Istihza itu mengolok-olok. Dia na'udzubillah misalnya lisannya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam hatinya dia ingin melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tidak ingin untuk berhenti daripada kemaksiatan. Kama law qala al-insan Allahumma rzuqni dzurriyatan thayyibah wa lam ya'mal li husuli dzurriyyah. Seperti seseorang misalnya dia meminta supaya mendapatkan anak keturunan yang baik. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak turun yang baik. Tetapi dia tidak melakukan. Padahal dia tahu jalan untuk mendapatkan dzurriyah shalihah, dzurriyah thayyibah bagaimana. Dia tahu, tapi dia tidak menempuh jalan tersebut. Antara lisan dengan perbuatan bertolak belakang. Ya tentunya yang seperti ini tidak tepat. Maka di saat seseorang lisannya mengucapkan istighfar mohon ampun, maka juga disertai dengan usaha. Berhenti dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut ya. Walladhi tahsul bihil maghfirah at-taubah ila Allah azza wa jalla. Sesuatu yang akan menghasilkan maghfirah adalah taubat. Dan kita tahu ya, telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang apa? Tentang syarat-syarat taubat. Wa taubatu man taba yatub ay roja wa hiya rujuu min ma'siyatillah ila ta'atihi. Ini belum, berarti ini baru akan kita bacakan nanti syarat-syarat taubat. Dan taubat man taba yatub, barang siapa yang bertobat maka dia kembali. Kembali dari berbuat maksiat menuju kepada ketaatan. Wa yustarat laha khamsah syurut, dan tersyaratkan untuk taubat ini 5 syarat. 5 syarat sehingga menjadi sah taubat seseorang. Asyartul awal, syarat yang pertama adalah al-ikhlas. Karena taubat adalah amalan, maka amalan ya tentunya disertai dengan keikhlasan. Wal ikhlas syartun fi kulli ibadah, dan ikhlas adalah syarat pada setiap ibadah, semua, seluruh ibadah disyaratkan padanya keikhlasan. Wa taubat minal ibadah, sedangkan taubat itu bagian daripada ibadah, maka disyaratkan pula padanya ikhlas. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah. Masuk di dalamnya adalah taubat, dengan mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala semata seluruh daripada amalan. Abdin yakni amalan. Faman taba mur'an linnas aw taba khaufan min sultan la ta'ziman lillah azza wa jalla fa inna taubatahu ghair maqbulah. Maka barang siapa yang bertobat dalam rangka riya terhadap manusia, atau bertobat aku terhadap sultan, bukan karena mengagungkan Allah Azza wa Jalla, maka tobatnya tersebut tidaklah diterima. Ini ya tentunya keterkaitannya dengan hati, tidak bisa dilihat. Yang tahu adalah masing-masing orang. Dan tentunya seseorang yang ingin tobat tentunya kaitannya dengan hatinya yang otomatis. Tobat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebut tobat kalau bukan kepada Allah. Kalau kepada manusia ya namanya bukan tobat. Namanya bukan tobat. Kalau seseorang istighfar astagfirullah supaya orang mendengarnya atau orang melihatnya, oh ini orang soleh, senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga bukan tobat. Itu bukan tobat. Jadi harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyartu tsani, syarat yang kedua, an-nadam 'ala ma hasal. An-nadam yakni merasa menyesal terhadap apa yang telah terjadi. Wa huwa inkisarul insan wa khajalu amama Allah azza wa jalla, yakni hancurnya hati seseorang di hadapan Allah. Hancur hatinya. Ya, merasa remuk. Perasaannya ini. Inkisar itu artinya itu lumer, hancur, remuk. Tapi perasaan, bukan badan. Perasaannya hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betul-betul seperti seseorang yang menyesal dengan sungguh-sungguh. Kalau seseorang telah berbuat salah kepada orang lain, kemudian dia menyesalinya, dia datang kepada orang tersebut dengan penyesalan yang sangat, bagaimana kira-kira? Ya. Hatinya remuk, redam. Karena telah terjadi hal yang sesungguhnya ya dia tidak harapkan, tapi terjadi, mau apa lagi ya, hanya penyesalan saja. Ini penyesalan terhadap dosa, bukan penyesalan terhadap satu kejadian ya. Penyesalan terhadap dosa yang telah dia lakukan. Dia datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang hancur tersebut, dan dengan tentunya rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla, yang khojal, yang rasa malu. An fa'alama nuhyanhu, kenapa? Karena telah melakukan apa yang telah dilarangnya. Terlebih semakin besar dosa yang dilakukannya, maka semakin akan bisa menghasilkan rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla, dan akan semakin membawa kepada dalamnya penyesalan seseorang. Atau kamau dabalik, atau meninggalkan sesuatu yang menjadi kewajiban atasnya. Jadi dosa-dosa yang telah dikerjakannya semuanya itu dia menghasabkan diri, ya, dia introspeksi diri. Dosa imma bi fi'il mahdzur au bi tarkil mahdzur, itu dosa bisa berupa melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Fa qala qala, kalau ada yang mengatakan an-nadam infi'al bin nafas, fakaifa yusayutir al-insan alih. Kalau ada yang mengatakan namanya penyesalan itu kan sesuatu yang muncul dalam jiwa ya. Bukan sesuatu yang diikhtiari, bukan sesuatu yang dikuasai oleh seseorang. Bagaimana kalau disyaratkan? Itu nadam itu kan sesuatu yang muncul begitu saja dari hati kita. Kok dijadikan syarat itu bagaimana? Kalau syarat itu kan sesuatu yang berdasarkan ikhtiar kita, berdasarkan pilihan kita, ya, berdasarkan usaha kita. Sedangkan ini bukan hal kita, sesuatu yang otomatis muncul. Maka jawabnya adalah annahu yusayyir alaihi idza as'ara nafsahu bi annahu fi khajal min Allah azza wa jalla wa haya min Allah. Bahwasannya hal tersebut akan dikuasai dirinya, yakni otomatis akan muncul tentunya apabila dia merasa asor nafsahu bi annahu fi khajal, dia berada dalam rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, haya min Allah. Rasa malu yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan penyesalan. Wa yaqulu laitani lam af'al wa ma asbadali, dia mengatakan seandainya aku tidak melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Artinya di sini Syekh menyebutkan adanya apa istilahnya i'tirad, ya, adanya kritikan. Bagaimana kok nadam itu dijadikan syarat? Padahal nadam itu kan sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Tetapi wallahu a'lam bishawab, kita bisa merasakan bahwasanya penyesalan itu akan muncul di saat memang seseorang sungguh-sungguh dalam dia merasa bersalah. Itu secara otomatis muncul. Sesuatu yang akan muncul di saat seseorang merasa sungguh-sungguh dalam penyesalan, dalam apa istilahnya, menyadari kesalahan. Wa qala ba'dhul 'ilm inna nadam laysa bisyar. Sebagian ahli ilmi menyatakan ya penyesalan itu bukan lagi syarat, bukan menjadi syarat. Dengan alasan tadi itu, ya. Awalan disu'ubati ma'rifatih. Yang pertama disebabkan karena sulit untuk diketahui. Sulit untuk diketahui apakah seseorang itu benar-benar menyesal ataukah tidak. Kalau ini kaitannya dengan orang lain maka iya. Tapi kaitannya dengan diri kita sendiri maka kita bisa merasakan. Ya. Kalau kaitannya dengan nanti orang ini dikatakan fulan itu telah bertobat, kenapa? Karena dia telah menyesal. Mungkin sulit diketahui dia menyesal apa tidak. Kamu tahu dari mana? Sulit ya diketahuinya. Tetapi orang yang melakukannya sendiri, ini terkait dengan diri seseorang sendiri, maka itu menjadi syarat. Itu menjadi syarat. Seseorang pasti merasakan apakah dia menyesal ataukah tidak. Kalau untuk menghukumi orang lain, ini orang bertobat, ya kita belum tahu apakah hatinya menyesal ataukah tidak. Dan sesuatu yang ditampakkan secara zahir tidak mewakili apa yang ada di dalam hati. Wasani, alasan yang pertama kenapa nadam tidak dijadikan syarat tadi ya. Alasan yang kedua, di anna rajul idza aqla'a fa innahu lam yaqla illa wa huwa nadim. Bahwa seseorang apabila dia telah berhenti daripada perbuatan maksiat tersebut, tidaklah dia berhenti melainkan dalam keadaan dia mesti menyesal. Wa illa lastamarra, kalau bukan karena menyesal bisa dia akan terus menerus. Berhentinya dia itu menunjukkan penyesalan. Lain akthar ahli ilm rahimahumullah ala annahu la budda an yakuna fi qalbihi nadam. Akan tetapi mayoritas ahli ilm rahimahumullah ya mensyaratkan adanya penyesalan dalam hati, dan ini sesuatu yang harus memang untuk seseorang benar-benar bertobat. Kalau terkait untuk dirinya sendiri maka itu syarat, harus ada penyesalan. Adapun kalau untuk menentukan kepada orang lain memang itu sulit untuk diketahui apakah dia menyesal atau tidak. Baik, asyartu salit, syarat yang ketiga, al-iqla' anil maksiat, berhenti daripada kemaksiatannya. Alati ta'adha minha, menyesal kemudian berhenti. Fa'ika natil maksiat tarku wajibin atau tarka wajibin yumkin tadarukuhu wajib alaihi an yakuma bil wajib. Kalau kemaksiatan itu adalah sesuatu yang sifatnya itu meninggalkan kewajiban dan memungkinkan untuk disusulkan kewajiban tersebut, maka wajib atasnya untuk menjalankan kewajiban tersebut. Apa contohnya? Kama law aznabal insan biman izzakah. Semisal seseorang berdosa karena dia tidak mau mengeluarkan zakat. Fainahu la budda an yu'addiya zakah, maka dia tidak bisa tidak harus membayarkan zakat tersebut. Walaupun sudah berlalu panjang, maka dia masih bisa menghitungnya untuk kemudian dia keluarkan zakatnya. Au kana fi'la muharram atau fa'ala muharraman, misal an yasrib li syakhsin mala thumma yatub, fala budda an yarudda al-mal ila sahibih wa illa lam tasih taubatu. Atau bentuknya adalah melakukan perkara yang haram, semisal mencuri harta milik saudaranya, kemudian dia bertaubat, maka tidak bisa tidak untuk dia mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Kalau tidak dia kembalikan, maka dia tidak teranggap bertobat dan belum sah tobatnya. Ini kaitannya dengan hak orang lain. Maka dia harus mengembalikan apa yang telah dia curi tadi. Fa'inqala qa'il, kalau ada yang mengatakan hadza rajulun sariqa malan min syakhsin wa taba ila Allah, ini seseorang yang dia ini mencuri harta dari orang lain dan dia sekarang ini telah taubat kepada Allah. Lakinnal muskil kaifa yu'addi hadzal mal ila sahibih? Tapi masalahnya bagaimana mengembalikan harta ini kepada pemiliknya? Yakhsha idza addal mal ila sahibih an yaqa fi masakil. Dia khawatir kalau dia tunaikan haknya, harta tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, maka dia akan terjerat sekian banyak masalah. Fayak da'i masalah sahibul mal annal mal akthar. Semisal si pemilik harta yang dicuri tadi mengatakan, "Loh, hartaku yang kamu curi enggak hanya segini." Misal. Ya bisa saja dia kehilangannya tidak hanya sekali. Ini kebetulan ada yang ngaku sekalian seluruh daripada harta yang dicurinya timpakan ke dia, misalnya. Karena dia ngaku dan siap mau mengganti. Datang dengan baik-baik, kemudian menjelaskan, "Pak, ini saya telah terjatuh dalam satu maksiat sebelumnya, mencuri, melakukan praktek pencurian, dan itu saya lakukan kepada sekian banyak orang, di antaranya Bapak. Nah, saya tujuan kesini mau minta maaf dan sekaligus siap mengembalikan harta Bapak yang saya curi." Ini kan membawa kepada masakin. Ya, kalau orangnya kemudian terima, alhamdulillah, ya, harta yang hilang, bahkan dia sendiri sudah mungkin lupa, "Pak, ini mau kembali lagi, alhamdulillah, seberapapun saya terima." Kalau yang baik, kalau yang tidak, "Oh, ini orang pencuri, kebetulan masukkan penjara." Bisa. Bisa. Atau seperti yang dikhawatirkan oleh saya tadi, harta yang dicuri dikatakan lebih daripada, diklaim lebih daripada apa yang diambil sama si pencuri. Ayat yutaham hadzal rajul wa yashi amru. Atau ini orang ini tadi dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam, kemudian yusayya amru disebarluaskan urusan. Au ma'at bahadali. Apa yang semisalnya? Fama dayasna. Apa yang harus dikerjakannya? Naqul la budda an yusil al-mal ila sahibihi bi ayyi tariq. Kenapa itu? Saya pernah tanya siapa? Agak bisa. Mbak keluar dulu sih. Mbak keluar dulu. Tidak bisa dimatikan. Coba keluar aja. Tidak bisa di ini kan. Tidak bisa dibuat senyap gitu. Dimatikan. Tidak bisa. Nakul kita katakan la budda an yusil al-mal ila sahibihi bi ayyi tariq. Alasan-alasan itu tadi tetap bukan menjadi alasan pembenaran untuk seseorang tidak mengembalikan harta milik saudaranya. Labud, tidak bisa tidak untuk harta tersebut sampai kepada pemiliknya bi ayyi tariq, dengan cara apapun. Kalau memang dikhawatirkan seperti itu, maka lewat tangan orang lain, tidak mesti si pencuri langsung. Intinya bahwa harta yang telah diambil itu dikembalikan kepada pemilik. Wa bimkani an yursilal mal ma'a syakhsin la yutahab bisariqah wa yutihi sahihu. Dan memungkinkan bagi dia untuk dia mengutus seseorang dengan harta tersebut, ya, dengan uang yang atau dengan barang yang telah dia curi tersebut lewat seseorang yang seseorang ini tidak tertuduh sebagai pencuri. Wa yutihi sahihu sahihah. Kemudian harta tersebut diberikan kepada pemiliknya. Wa yaqul, orang yang diutus tadi mengatakan, ya pulan hada min saksin, baik pulan ini harta kamu dari orang lain, dari seseorang, akhodahumi, yang dia mengambil darimu awala, dia mengambil darimu yang pertama kali. Wal'an wasiluhu ilaih, dan sekarang aku sampaikan kepada kamu, aku berikan kepada kamu harta kamu. Wa yakun hadza shakhs muhtaraman aminan, dan orang yang diutus ini tentunya orang yang dimuliakan, orang yang terpercaya, di mana annahu la yumkin li sahibil mal an yaqul imma an tu'id li man a'taka iyyah wa illa fa anta sahih. Kalau tidak demikian, bukan orang yang dimuliakan atau orang yang punya kedudukan atau orang yang terpercaya dan terpandang, nah ini si pemilik harta yang kecurian tadi bisa mengatakan, kamu tunjukkan kepada aku siapa pencurinya. Atau kalau tidak, aku anggap kamu, kamulah pencurinya. Jadi masalah jadinya. Walaupun mungkin ya dia benar-benar bukan pencuri, tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Bukan orang yang dimuliakan. Bukan orang yang terpandang. Bisa jadi kamu ini pencurinya. Kalau tidak, maka kamu tunjukkan siapa pencurinya. Karena ini beda. Harta memang kembali kepada saya, tetapi harta saya ini saat ini nilainya berbeda dengan waktu itu. Kamu kembalikan sekarang, beda nilainya. Ini yang pertama. Yang kedua, memang barang ini barang saya, kembali utuh seperti sedia kala, tetapi manfaatnya itu pada saat itu. Kan bisa kan? Sekarang karena diambil mungkin, ya, dia punya pabrik, yang diambil adalah alat-alatnya pabrik tersebut. Dia gak bisa, istilahnya, berjalan pabriknya dengan baik karena alat-alat pabriknya diambil orang. Akhirnya bangkrut pabriknya, setelah itu dikembalikan. Tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya dikembalikan barang-barang tersebut. Walaupun memang seperti apa yang saat itu dia ambil tidak mengalami kerusakan, akan tetapi nilai daripada barang tersebut yang berubah. Al-muhim, ini tentunya yang bisa menyelesaikan keadilannya, seadil-adilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau hanya uang dan semisalnya. Maka uang masih bisa untuk ditaksir nilainya, tetapi kerugian yang semisal ini sulit untuk jadi taksir. Maka perkaranya memang bukan perkara yang remeh mencuri. Perkara yang besar dan berat. Misal udalik, contoh ya, contoh yang dimaksudkan di sini adalah contoh seseorang yang memiliki kedudukan, yang kemudian misalnya ada si A, dia pencuri, dia datang kepada orang yang memiliki kedudukan tersebut untuk kemudian orang ini yang menyampaikan kepada pemiliknya. Misal udalik an yu'tiyahu al-qadhi, dia memberikan kepada qadhi, kepada hakim. Di tempat dia mungkin ada hakim, ya, hakim yang baik misalnya. Lau yu'tihi al-amir yaqul, au yu'tihi al-amir, atau dia berikan kepada penguasa. Dia katakan, hadza mali fulan aqtuhu minhu, ini hartanya fulan, aku ambil dari dia. Wa ana al-an ta'ibun, dan aku sekarang ini bertobat. Fa'atihi ilaihi, maka tolong berikan kepadanya. Dalam keadaan seperti ini, perundang-undangan yang berlaku, pengembalian daripada harta itu tidaklah kemudian mengukurkan daripada jarimah perbuatan kriminal yang dia lakukan. Artinya kalau disampaikan ke kodi, otomatis akan dipanggilkan polisi sama kodi. Datang ke kodi, Pak Hakim, ini saya itu pencuri, ini mau saya kembalikan, saya sekarang tobat. Urusannya gak semudah itu. Kemudian, ya sudah, ini saya bawa kemudian akan saya kasihkan orangnya. Sekarang kamu pencuri, ya pencuri, tobat itu urusan kamu. di penjara banyak orang yang tobat juga, tapi tidak kemudian serta-merta dikeluarkan dari penjara karena tobat. Artinya ya tetap menjalani apa yang harus dia jalani, dan itu merupakan, kalaupun memang harus demikian, ya sesuatu yang harus dijalani. Kalau memang keadaannya seperti itu, itu sesuatu yang menjadi resiko di saat seseorang telah melakukan satu perbuatan maksiat, kemudian dia bertobat, maka menjadi resiko apa yang akan dia jalani berikutnya. Kecuali, ya, dalam hal ini, kalau kemudian memang tidak ada jalan, tidak ada jalan sama sekali mengembalikan, dia tidak tahu kemana orangnya, pemiliknya juga sudah tidak tahu di mana riba. Nah ini berbeda kanya, nanti juga akan dijelaskan di sini insyaallah. Kalau memungkinkan bagi dia selamat daripada jerat-jerat yang seperti ini di dunia, artinya al-muhim, inti daripada permasalahan, harta tersebut kembali kepada pemiliknya. Bisa saja tanpa melewati siapapun dia datang ke rumah orang yang dia pernah curi, kemudian dia taruh di depan pintu rumahnya, kemudian dia pergi. Al-muhim dia tahu bahwasanya pemiliknya telah mendapatkan kembali hartanya. Orang tersebut juga otomatis tidak akan mencari siapa yang mendatangkan ke sini. Wah, dia akan bersyukur, alhamdulillah harta saya kembali. Atau kalau bentuknya uang, kasihkan kepada anaknya mungkin yang tidak kenal sama dia, atau kepada pembantunya, tolong ini titipan untuk majikan kamu. Dari siapa? Dari orang yang pernah mengambil uangnya. Pembantunya juga tidak kenal kan, tidak bisa melacak. Kasihkan, bisa. Kalau memang ada cara-cara yang bisa selamat daripada hal-hal tersebut, maka itu bisa ditempuh. Yang inti adalah harta kembali kepada pemiliknya. Kalaupun harus mendapatkan istilahnya hukuman, tidak ada jalan lain kecuali harus dengan cara tersebut, yaitu menjadi risiko. Karena dosa terkait dengan manusia ini perkaranya lebih berat dibandingkan di saat seseorang hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih panjang faedahnya, lalu kita lanjutkan. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah berikutnya masih terkait dengan pembahasan seputar masalah harta curian. Bagaimana cara bertobat dari harta curian tersebut. Baik, kita akhiri. Tidak sesuai dengan apa? Anggaran biaya. Anggaran biaya itu nanti mungkin katakan memang itu biasanya normalnya kan dari pemerintah RAB-nya itu kan 1x3 agak 1x3. Ternyata prakteknya itu 1 mungkin 1x7. Itu termasuk dosa besar. Iya, itu termasuk dosa besar sekali kalau sampai seperti itu. Artinya dia tidak aman terhadap harta. Sedangkan dia telah mendapatkan, ya istilahnya, kepercayaan dari orang yang mengamanahkan kepada dia. Tidaklah dia mendapatkan proyek tersebut melainkan disebabkan karena RAB yang dia ajukan. Maka ini menjadi tanggung jawab dia, harus sesuai dengan apa yang telah dia ajukan tersebut. Kalau dia mengurang-urangi daripada itu, maka ini dia mengambil harta manusia dengan cara yang baik. Sedangkan Allah menyatakan, walata ulamualakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ini perkara berat, besar yang harus bertobat dari. Wallahu a'lam bishawab. Caranya tobat itu melalui hanya kepada Allah atau dari pemerintahnya bisa ribat misalkan perkantoran. Yang pertama jelas ya, kepada Allah jelas, nazar itu tadi jelas ya. Tidak akan mengulang lagi kemudian ya, meninggalkan perbuatan tersebut. Adapun harta yang tidak memungkinkan untuk dikembalikan seperti itu, maka Allah alam bisa perbanyak untuk berinfak di jalan Allah. Karena kalau dikembalikan ya tidak memungkinkan itu dikembalikan. Nah, pemerintah tidak akan dialokasikan ke tempat-tempat tersebut. Wallahualam. Solusinya adalah dengan memperbanyak apa? Berinfak dengan tujuan nanti di akhirat kalau memang harus mengembalikan dari infak-infak yang telah kita keluarkan tersebut membersihkan daripada harta kita. Itu saja. Allah maaf. Kalau seandainya ada pemerintah ada proyek sebanyak 100 juta kemudian yang menang tender itu tanda tangan dia terima di tanda tangan 100 juta dia terima cuma 50 juta itu terima kasih. Terima tender 100 juta bagaimana itu? Pemborongnya terima apa 50 juta? 50 juta, yang 50 juta kemana? Tidak keluar. Tidak keluar. Dia jangan diterima. Dia jangan diterima, tidak boleh diterima. Maksudnya biasanya dari beberapa kegiatannya. Biasanya seperti itu. Dan tidak usah diterima. Kalau dari pemerintah tetap mengeluarkannya murni. Jangan diterima. Jangan diterima. Kalau bunyi itu prakteknya, kalau tidak terima kan tidak dapat pekerjaan. Tidak apa-apa. Loh, iya betul. Tidak dapat dosa itu sebetulnya, tidak dapat pekerjaan. Alhamdulillah tidak dapat dosa. Kalau menerima itu akibatnya menerima dosa. Tahu dalam perkara. Cara prakteknya semua pemborong pengusuk itu kalau kejar itu tidak. Harta itu semua berlaku semuanya. Maka sesuatu batil tidak merubah hukum tersebut. Kebanyakan manusia melakukan batil batil. Ya, haram haram. Walaupun seluruh manusia sajagat semua melakukan, ya tetap itu tidak akan merubah hakikat daripada hukum tersebut. Tidak bisa. Kalau memang dunia konstruksi memang seperti itu ya na'udzubillah. Jauhi dunia konstruksi ya. Kalau memang tidak bisa selamat daripada perkara-perkara tersebut, jauh. Kalau anda pribadi, ini adalah prinsipnya. Setelah mengetahui perkara itu, langsung katakan bersumpahlah tadi ya, sudah berjanji anak sendiri, bahkan anak keturunan selama masih anak tahu saya larang untuk menjadi pemborong yang pernah dialami. Karena sifat tobatnya ya. Salah satunya seperti itu. Alhamdulillah. Jadi pokoknya selama anak turun saya itu kalau saya tidak larang ya. Kalau seperti itu karena sudah terlanjur di rumah. Nah, tapi kita tidak boleh mengklaim kepada orang lain. Kamu kontraktor berarti kamu demikian. Nah, ya, tidak boleh seperti itu. Itu kita anak pengalaman anak seperti ini, ya itu menjadi pengalaman kita masing-masing. Jangan mengklaim orang lain itu juga sama. Artinya kita tidak bisa memastikan. Ya. Mungkin kita sudah bisa, itu sudah merupakan sistem yang sudah. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana dan itu bukan antum juga tidak ditanya tentang mereka, ya di akhirat nanti. Yang jelas ilmu tersampaikan sudah. Ilmu tersampaikan. Adapun bagaimana dan seperti apa sudah itu bukan urusan kita. Ya. Jangan kemudian mengklaim oh, berarti kontraktor demikian, kontraktor tidak. Tidak mesti. Ada kontraktor-kontraktor yang jujur, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.